seragam. Kadang ku kuat setegar karang, kadang ku rapuh lemah liar beranda. Maafkan aku bila hasratku keliru sulut gairah jiwamu. Ku yang dosakan cinta kekasih. Terima kasih.